Hujan, hujan telah datang lagi. Dingin-dingin menyiksa diri. Batal dan guling sebagai saksi. Sudahlah dingin daku sendiri. Kupanggil kau tak menyau. Akan menjerit tak sanggup lagi. Aku pun menangis lagi. Hujan membuka cerita lama. Tunggu sepayung kita berdua. Bermesraan di tengah hujan. Hujannya kini daku sendiri. Rindu makin menyengat. Pantau dan ku makin ku dekat. Dan ku peluk erat. Petir seakan merenggutkan. Putusnya tali ikatan. Kasih ini berpaling pada yang Endang Estorina mengakhiri rancangan Irama Tanah Seberang malam ini dengan lagu Hujan Datang Lagi.